Caritana Para Rasul bab salikur. Sengko ben en laina amit kapin pamimpinna jemaat Efesus jeria. Salana laju mangkat ala jer teros kapolo kos. Ben kelakuana napa kapolo rodos. Dari jedia terus kapelabuhan Patara. Patara beda kapal seentara ke Finisia. Dati sengko ben en laina numpak kapal jeria. Mangkat ala jer sampai ebekto atau leka kacer laju nengale e polo Siprus. Tapi sengok kepi terus alajar ke Syria. Sengok kepi pada toron Etirus. Sebab kapal si etompak sengok gelak abungkar muatena ejedia. Ejedia sengok kepi entar kareng-oreng separcaja kaisa. Serta apolong ejedia sampai saminggu abite. Dari petotuna roala. Reng-oreng separcaja ejedia. Malai Paulus sebaja je entar ke Yerusalem. Tapi salana cokop betona seenang ejedia. Sengok kapi mangka diri jadia nerosaki parjalanan. Reng-reng jiria ben anak bini na kapi pada ngater sampai ke luar kota. Eje dia epa seser kapi pada asocut atua. Salana jiria kapi pada asalaman. Sengok kapi ongke ka kapal. Ben reng-reng sing ngater gelek pada mole ka bengkona. Sengok kapi terus alajer dari Tirus sampai ke Ptolemais. Eje dia sengok kapi entar ka tantaretan separcaje. Kangkui abri salam, serta eneng bi reng-reng jeria saare abite. Kelakuana mangkat pole sampai ka Kaisaria. Eja dia sengkok kapi entar ke bengkona penginjil si anyama Filipus pas eneng e bengkona. Filipus jeria salah setong dari orang kepeto sekapele e Yerusalem. Anak prabena si keempat bi ala iparingi kecakepen abertaagi kabar dari Allah. Salah napan berempan are sebeda eja dia. Laju pada Nabi sedatang dari Yudea, nyamana Agabus. Nabi jiria datang, laju ngalak sabukna Paulus, pas etale aki kasoko tanah ngadibi, laju ngocak. Katipanikah debuna rona Allah. Seandik sabuk riah bekal etale kongah akan tariah e Yerusalem bi reng orang Yahudi. Serta bekal epasra agih kareng orang sebeni Yahudi. Ebekto sengkok kepingeding ocak jiria. Sengkok kapi bentantaretan e Kaisaria, nyoon ke Paulus sebaja jek mios ke Yerusalem. Tapi Paulus ada bu. Ada apa abak nemik pada nangis kantaria ma ancor tang ate. Sengkok la asdia benih perak seetang kebe. Tapi asdia kiamatia polan Gusti Isa. Paulus tak kasokan miasa aki kacacana sengkok kapi. Jadi dibudina kapi pada ambu sealarang se miosa. Muka-muka kasokan apa nyeran saus sekala aku na. Cakna sengkok kapi. Saalana pan berempan are eneng eje dia. Sengkok kapi laju akas rengkes. Terus mangkat ke Yerusalem. Tantaretan dari Kaisaria beda sebeda norok. Ngater sengkok kapi ke bengkona Manason. Sebab sengkok kapi nginepe e bengko jeria. Manason ria orang Siprus sila tetiret murid de Isa. Sanapakna ke Yerusalem. Sengkok kapi etaremah bireng-oreng eje dia kalaben ate kumpira. Kalakuana, Paulus mios abereng ben sengkok kapi mangkiana Yakubus. Pin pamimpinna jemaat pada bede eje dia kia. Salana aparing salam kareng-oreng jeria. Paulus notoraki papa sela elampaki ala kareng-oreng sebeni Yahudi kalaben perantaraanna. Salana ngiting caritana Paulus jeria. Reng-oreng kele pada amulcaki ala serta laju ngocak ka Paulus. Taretan Paulus, sampian kotu oning je orang Yahudi ampon aebuen separ caje kaisa. Satu jenata masuk reng orang seesto taat ka hukuma Musa. Semangken reng orang panika mireng, je sampian murok reng orang Yahudi sebede eantarana bangsa lain. Sopaje taat toro ka hukuma Musa. Sampian malai reng orang Yahudi sopaje anak nata esonat. Benta atoro ka adete bangsa Yahudi. Samangken reng orang Yahudi siampun parcaje genikah tanto mireng. Dek sampian bedeh eka dintoh. Detika tipon apa samangken. Langkong saya. Ngireng piarsa aki petoh dukau lepanikah. Eka iyo bedeh orang kampah siampun ajenci ka pangeran. Samangken sampian mius sareng sekampah genikah. Areng-sareng mabede upacara masoce abe. Sekampa genikah, paringi ongkos sampian, mi ole obuk nah kenging ecokor. mana bisa panikah reng oreng bekal pada oning. Cek paponapa seeka caca oreng parkara sampian ka isak tak leres. Sebab sampian tibi ajelenaki hoko memusa. Namung parkara oreng sebeni Yahudi, seampun parcaje ka isa. Bi kaula ampun ekeremi sorat, seaiseh potosan na kaula sadeje. Cek reng oreng genikah tak kenging nadeh tadeen seampun eparingaki kebrahala. Tak kenging nadeh dere. Ota benan nadeh keben semate ecekel. Bentak kenging alakoh maksiat. Dedi Paulus mios bi oreng sekampak gelek. Satalah cuma beda upacara masuk ce abe. Abereng ben sekampak jeria kelakuana. Salana jeria, kapi pada masuk kapat jeleman soce. Kangkui malai reng oreng berempare aki upacara nyoce yabe jeria semaria. Serta singatorakia korban kangkui sekampak jeria. Salana bekto sepetong are jeria para tade. Beda reng oreng Yahudi dari Asia sepada nengale Paulus edelem pateleman soce. Reng oreng jeria nasmana si oreng benyak. Laju nyantek Paulus sambil raeraan. Hei reng oreng Israel, tore tolongi. Panika oreng seentar kaman ka iman, ngajaraki ka sadayana oreng pangajaran-pangajaran singa moso bangsa Israel. Setaat torok ka hukum Musa, ben padulman soce panika. Samangken, lak malak oreng panika mamasok reng oreng sebeni Yahudi. Kedalem padulman soce, ben manajis kenangan si soce panika. Reng oreng jiri ngocak kanda jiri ya, polana nengalai Trofimus oreng Efesus rua, abereng ben Paulus nang ekota. Benyangka oreng jiria bi Paulus eki bemasok kapat heleman soce. Reng oreng sakota deti salbut. Ben reng oreng pada kak berkak kapi agribung eja dia. Paulus etangkep. Raju eret epak keluar dari pat heleman soce. Ebek to jiria kia. Bengla benga pat heleman soce etotop. Ebek to reng oreng seagebe rarusu jiria aiktiar matiana Paulus. Beda orang si arepot ka komandana pasukan Roma, cek Yerusalem tepak nabaridu. Komandan jeria ebekto jeria kia, laju ngebe raperwira bendusar dedu, laju tulian mangkat ka kenengena rarusu jeria. Ebekto orang si benya jeria nengale cek komandan jeria dateng ben pasukana, laju pada ambu semokoli Paulus. Komandan jeria nyantir ke Paulus, Paulus etangkep, laju esoro kalentong. Komandan jeria atanya, sapa orang ria, ben apa salana? Jawab benaring orang jeria si sebagian tak pada ben selainna. Kebedan jek salbute, sampai komandan jeria tak tahu beda ketetian apa sabendera ebek to jeria. Jadi komandan jeria laju marenta aki sobaje Paulus ekebe kamarkas. Seekebe ki buru napak gendek-ondek, reng orang si agabera rusu jeria ngamuk cek sarana. Sampai Paulus terpaksa yosok bi dusar dedu gelek. Reng-oreng sing ngamuka jeria norok buntek dari budi sambil rata raden. Pate-e! Pate-e! Pate-e! Ebek to buru eki bea masuk ke markas bi dusar dedu gelek. Paulus laju ngocak ke komandana. Kaula terutormatora. Bek na tau acaca ocak Yunani ya. Cakna komandan jeria. Monberia. Bekna beni orang Mesir, sesaben mabede pemberontakan, serta ngibe buru pangacau sengi besenjata pak ibu orang kara ararwa. Saute Paulus. Kaula orang Yahudi, warga kota Tarsus, kota sepenting Kilikia. Kaula nyo ona edi, acaca akaring orang kak disa. Salana eeti nimbi komandana. Paulus laju ngetek edek ondek, pas aparing tanda ben astana. Makon subajareng oreng sebeda eja dia pada eneng-eneng. Salana jeria, Paulus laju abu debu kareng oreng jeria ngangkui ocak Ibrani, debuna Paulus.